Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat pitutur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang minta dilahirkan ke dunia ini. Apalagi seandainya manusia tahu bagaimana beratnya ujian dan pertanggungjawaban atas kehidupan di dunia ini. Mungkin hanya sedikit manusia yang mau untuk dilahirkan ke dunia, atau bahkan mungkin tidak ada seorang pun. Walaupun demikian, kelahiran ke dunia dan umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan merupakan nikmat waktu yang harus kita syukuri. Tentunya dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho-Nya. Dan untuk itu, kita pun harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat mengisi kehidupan di dunia ini dengan amal soleh. Allahumma barik lana fi umrina wa amrina. Ya Allah, karuniakanlah keberkatan kepada kami dalam umur dan pekerjaan kami. Manusia telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan melakukan perbuatan yang penuh dengan berkat, maka umur manusia selama hidup di dunia ini tidak akan disia-siakan. Dan manusia akan sangat merugi ketika manusia tidak memperhatikan bagaimana seharusnya mengisi kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah, sebagai umat Islam, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam sebuah surah yang bahkan seorang anak kecil pun biasa menilawatkan ayat ini, surah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wal asr, innal insana lafi khusri, illa alladhina amanu wa amilu sholihati, wa tawasaw bilhaqi, wa tawasaw bisabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Surah ini secara spesifik mengingatkan manusia tentang waktu yang mereka jalani di dunia ini. Surah ini menyebutkan mengenai al-insan yang merugi. Siapakah dia? Al-insan atau manusia yang merugi adalah manusia yang tidak mempergunakan kesempatan yang datang kepada mereka selama hidup di dunia ini, tidak digunakan dengan cara yang benar, melawan hukum atau peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Sahabat pitutur yang dirahmati Allah Ta'ala, berapa usia kita saat ini? Berapa banyak yang sudah kita luangkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala? Dan berapa banyak yang sudah kita luangkan untuk mendatangkan kebaikan kepada orang lain? Agar kita tidak termasuk ke dalam al-insan yang merugi selama hidup di dunia ini, maka menjadi manusia seutuhnya adalah kunci. Apa itu manusia seutuhnya? Yaitu manusia yang beriman dan beramal soleh. Iman seibarat ruh, amal soleh adalah jasad. Amal soleh tanpa keimanan adalah seibarat tubuh tanpa ruh. Sedangkan orang yang beriman tanpa amal soleh adalah seibarat piring bersih yang tidak ada makanan di atasnya. Makanan yang bisa mengenyangkan orang-orang yang lapar. Lalu, apa manfaatnya piring bersih itu? Sahabat pitutur yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kita dikaruniai ilmu, maka hendaknya kita mendatangkan manfaat melalui ilmu yang kita miliki. Jika kita dikaruniai harta, maka hendaknya kita mendatangkan manfaat melalui harta yang kita miliki. Dan jika kita diberikan amanah kedudukan di masyarakat, maka hendaknya kita mendatangkan manfaat melalui amanah itu untuk mengkhidmati masyarakat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan sebaliknya. Dia yang dikaruniai ilmu digunakan untuk merendahkan orang lain. Dikaruniai harta dia gunakan untuk berpoya-poya. Diberi amanah jabatan di masyarakat dia gunakan untuk menindas orang lain. Inilah kebalikan dari orang-orang yang beruntung. Merekalah al-insan yang merugi. Sahabat pitutur yang dirahmati Allah Ta'ala, umur adalah nikmat, tetapi jika kita keliru mempergunakan nikmat yang dikaruniakan kepada kita, maka nikmat itu akan menjadi sesuatu yang memberatkan hisab kita di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita semua, memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat ini dengan penuh keimanan dan amal soleh. Amin, Allahumma amin. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.